Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-An'am karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita masih di kandungan ayat yang ke-7, terakhir kita membahas tentang masalah sihir dan apakah sihir itu memberikan pengaruh, memiliki pengaruh ataukah tidak. Kemudian kita simpulkan bahasanya sihir itu memiliki pengaruh dalam dua bentuk, yaitu pengaruh dalam imajinasi, sehingga atau disebut orang juga dengan menipu pandangan mata, dan yang kedua adalah pengaruh, boleh jadi pengaruh psikologis sehingga orang yang benci jadi cinta, yang cinta jadi benci, atau pengaruh fisik, orang yang sakit jadi sehat, atau orang yang sehat jadi sakit, atau sakit jadi sehat sementara waktu. Kemudian berikutnya beliau katakan rahimallahu taala, law qala qail, seandainya ada orang yang mengatakan, apa hukum orang yang mengaku-ngaku kalau dia bisa menceritakan kepada kita tempat sihir. Maka pengobatan sihir yang paling efektif sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad adalah mengetahui lokasi sihir. Boleh jadi dalam yang ditanam di satu tempat tertentu kemudian menghancurkannya, sebagaimana sihir yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hancur dengan dihancurkannya ikatan sihir yang ditanam di dasar satu sungai, di dasar satu sumur. Nah, apa hukum orang yang mengklaim dan mengaku-ngaku kalau dia bisa menceritakan kepada kita tempat ikatan sihir? Dan bagaimanakah hukum orang yang boleh jadi dirinya atau keluarganya sakit kemudian bertanya kepada orang semacam ini dalam rangka untuk supaya bisa menemukan ikatan sihir dan menghancurkannya? Maka jawaban kami, inilah yang disebut dengan menghilangkan atau membatalkan sihir dengan sihir. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di kitab beliau Kitab Tauhid mengutip pendapat seorang tabi'in atau ulama besar, atau ulama yang paling besar, paling berilmu di masa tabi'in, yaitu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Anahu qal, Sa'id mengatakan, la ba'sa bihi, tidak mengapa mengobati sihir dengan sihir. Ya, membatalkan sihir dengan sihir. Waqal, Sa'id mengatakan, innama yuridu nabihil islaha, karena mereka bermaksud dengan hal tersebut untuk melakukan perbaikan. Wa amma yanfa' falam yunha anhu, maka sihir yang manfaat yaitu untuk membatalkan sihir, falam yunha anhu, tidaklah dilarang. Kata Syekh Muthaimin di sini berupaya untuk mendalili pendapat Sa'id ibn Musayyib. Beliau katakan, wala'allahu akhadahu min qawlihi ta'ala. Boleh jadi Sa'id ibn Musayyib itu punya pendapat dan kesimpulan semacam ini, mengambil dari firman Allah ta'ala, wa yata'allamuna ma yaduruhum wala yanfa'uhum, mereka belajar ilmu sihir yang itu membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat untuk pada mereka. Kemudian beliau katakan, seandainya itu cuma manfaat, tidak apa-apa. Demikian juga firman Allah, wa ma hum bidhari nabi min ahadin illa bi'idnillah, dan tidaklah mereka bisa memberikan bahaya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya, maka ada pendapat yang menunjukkan, ada pendapat yang membolehkan. Namun beliau katakan, wa nahnu la nufti bihi, kami tidak berfatwa dengannya. kami tidak memfatwakannya karena dikhawatirkan beberapa hal. Yang pertama, dikhawatirkan kebohongan tukang sihir. Karena biasa mereka itu bohong, sudah keluar duit banyak untuk tanya, ternyata setelah ditunjukkan di sana tempat ikatan sihirnya, tidak ada. Kemudian yang kedua, mintakal surihim wa khianati wa khidaihim. Maka dikhawatirkan mereka akan memperkaya diri dan melakukan khianat dan penipuan. Maka ada satu tukang sihir kerjasama dengan tukang sihir yang lain. Dia katakan pada temannya sesama tukang sihir, kamu sihir ya, si A, nanti aku yang membatalkannya. Ya, nanti ya, duitnya bisa kita bagi berdua. Wa yakuluna amwalan nasi bil batil, sehingga jadilah mereka, mereka para tukang sihir memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang ketiga, seorang tukang sihir tidak bisa membatalkan pengaruh sihir yang dilakukan oleh orang lain kecuali jika dia belajar sihir. Nah, kalau kemudian kita bolehkan, maka ini akan mendorong membuka orang untuk belajar sihir. Dan itu satu hal yang berbahaya. Walidzalika, oleh karena itu tidak sepatutnya fatul bab membuka pintu untuk banyak orang dalam masalah yang gawat semacam ini. Ya. Maka apa yang baru saja kita bahas berkaitan dengan satu hal yang disebut dengan nusyoh. Ini di kitab Tauhid dibahas di bab maja'a fi nusyoh. Bab tentang masalah nusyoh. Nusyoh itu adalah mengobati orang yang terkena pengaruh sihir, kena pengaruh pelet atau tenun dan santet dan yang lainnya. Maka nusyoh itu ada dua macam. Pertama, nusrah dalam bentuk ruqyah syar'iyah. Ya, ruqyah syar'iyah. Maka insyaallah ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah nusrah dalam bentuk tadi yang baru saja kita bahas. Membatalkan sihir dengan sihir. Ada keluarga kita yang terkena pelet atau kena tenun, kemudian kita datang kepada tukang sihir dan kita tanyakan kepadanya di mana sih ikatan sihirnya, dengan konsultasi kepada seorang tukang sihir atau seorang dukun. Maka tindakan semacam ini diperselisihkan ulama boleh dan tidaknya. Tadi telah disampaikan, ada dikutip pendapat Sa'id ibn Musayyib yang membolehkannya. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri membolehkannya. Dan ada pendapat yang lain yang melarangnya. Dan Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, kalau bisa kita tangkap dari uraian beliau, beliau cenderung membolehkannya. Cuma beliau tidak mau membukanya untuk umum dengan memfatwakannya. Kalau beliaunya hamba tidak punya kecenderungan tersebut, dia beliau enggak perlu kutip. Beliau tidak perlu mengutip adanya pendapat yang membolehkan. Langsung saja beliau katakan hadza mamnu dengan alasan 1 2 3 4 5, ya kan? Dan beliau mengatakan wananulan nufti bihi, kami tidak mengatakannya. Beliau tidak mengatakan wananulan naqulu bihi atau wananulan naqulu bihi. Itu artinya saya tidak setuju dengan pendapat itu. Namun beliau mengatakan wananulan nufti bihi, kami tidak memfatwakannya. Beda dengan kami tidak setuju dengannya. Kami tidak cocok dengan pendapat ini. Menurut kami itu pendapat yang keliru. Atau menurut kami pendapat yang kurang kuat dengan alasan begini, begini, begini. Kalau kita lihat pilihan kata yang beliau ambil, maka ini ya bisa kita katakan syai' minal muyul, ya ada sedikit kecenderungan untuk, yang bisa kita tangkap, kecenderungan untuk membolehkan. Namun beliau tidak akan membukanya untuk banyak orang. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, dan ini satu hal yang perlu untuk digarisbawahi sehingga kita tidak menyikapi sesuatu yang diperselisihkan seakan-akan ijma, seakan-akan satu hal yang disepakati. Maka jika orang itu datang ke dukun untuk tolong tenun si A, pelet si B dan seterusnya, ya, maka ini jelas haramnya, jelas haramnya. Namun jika ada keluarga yang sakit kemudian dia ke dukun, maka perlu dilihat apa yang dia lakukan, ya, dan apa yang akan dia lakukan. Ya, perlu dilihat. Kalau tidak ada, dia sekedar bertanya, saya ingin tahu ini ikatan sihir di mana, saya mau mencarinya kemudian menghancurkannya. Ya, dan saya tahu kalau Anda bisa mengetahui ini dengan bantuan jin, rewang Anda atau khodam Anda, ya, tolong kabarkan padaku. Maka kalau bentuknya semacam ini diperselisihkan ulama, boleh dan tidaknya. Meskipun beliau katakan, beliau sampaikan ada tiga alasan untuk melarangnya, dan realita pun juga bisa kita katakan menguatkan hal ini. Betapa banyak orang yang punya masalah kemudian cuma pindah dari satu dukun ke dukun yang lain, dia sakit atau kena pengaruh sihir, kemudian dia cuma berpindah dari satu dukun ke dukun lain, keluar duit banyak, tidak ada manfaat yang didapatkan. Maka realita ini juga menguatkan perlunya sikap mengambil pendapat yang hati-hati dalam masalah ini, tanpa menutup mata adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, ayat yang ke-8 dan ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu, dan mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, laula, seandainya atau seyukyanya, unzila alaihi malakun, diturunkan kepadanya satu saksi berupa seorang malaikat yang akan berkata kepada manusia, di sampingku ini adalah betul-betul utusan Allah. Walaula anzalna malakan, maka Allah katakan, seandainya kami turunkan malaikat pendamping Muhammad sallallahu untuk mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, laqutil amr, kemudian mereka mendustakan, niscaya dihabiskanlah mereka, dihabisilah mereka. Tsumma la yunzarun, maka diputuskanlah perkara, yaitu azab untuk mereka. Tsumma la yunzarun, kemudian mereka tidak lagi diberi tambahan waktu. Walau ja'alnahu malakan, seandainya kami turunkan seorang malaikat, la ja'alnahu rajulan, tentu untuk kebutuhan komunikasi dengan manusia kami jadikan dia juga sosoknya sosok manusia, tidak dalam sosok malaikat yang aslinya. Nah, kemudian ketika itu adalah sosok-sosok manusia, mereka pasti wala labasna alaihi ma yalbisun, maka mereka pun mengalami kerancuan sebagaimana mereka mengalami kerancuan. Kata itu mereka akan mengatakan, ini kan juga orang juga, masa kami percaya dengan omongan dia, padahal itu sosok malaikat. Nah, karena persis sebagaimana manusia, mereka enggak mengakui kalau itu malaikat. Maka timbul kerancuan yang sama. Ini kami mau beriman kalau diturunkan malaikat lagi, ya. Padahal ini sudah dikirimi malaikat. Namun malaikatnya tentu untuk kebutuhan komunikasi, ya. Tentu harus sosoknya sosok manusia agar bisa komunikasi dengan mereka. Nah, maka masalah tidak selesai dengan sekedar mengabulkan permintaan mereka. Penjelasannya, mereka yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengatakan laula. Laula itu permintaan namun dengan bahasa yang agak kasar. Seyogyanya, sepatutnya, namun bahasanya agak kasar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, laula ini sering diterjemahkan dengan mbok yo. Maka itu ya menganjurkan namun rada maksa. Namun agak memaksa. Menganjurkan namun agak memaksa. Anjuran namun kasar. Itu laula. Laula unzila alaihi malak. Jika maka seyogyanya, sepatutnya, seharusnya diturunkan bersamanya seorang malaikat. Al-malak itu bentuk tunggal dari al-malaika. Nah, mereka minta mengajukan permintaan semacam ini supaya malaikat itu musaddiqan lahu, menjadi bukti benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan usulan ini, iktirah ini adalah iktirahu ta'annutin. Bukan usulan yang memang tulus mereka akan beriman kalau usulannya dikabulkan dan dipenuhi. Namun ini adalah iktirah usulan yang ta'anut cuma untuk mempersulit diri sendiri, untuk ngerjain orang saja. Untuk ngerjain orang saja. Orang Jawa bilang cuma ini usulan waton suloyo, ya. Cuma pingin enggak beriman, kemudian dia usul begini dan begitu, yang penting enggak beriman. Wa illa faqad ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa bukti-bukti kebenaran kenabian yang sangat jelas. Dan tidak ada yang lebih agung daripada tatkala mereka minta bukti, maka Allah perlihatkan pada mereka terbelahnya rembulan. Rembulan terbelah jadi dua bagian dan semua mereka menyaksikannya. Dan ketika sebagian mereka mengatakan, wah ini jangan-jangan sihir, kita semua kena sihir. Maka mereka mengetahui bahasanya ilmu sihir itu cakupan sihirnya terbatas. Mereka mengatakan, maka orang yang ada di tempat yang lain, di perjalanan menuju Mekah, orang di luar Mekah, tentu tidak mengalami, tidak melihat apa yang kita saksikan. Karena sihir itu bersifat lokal. Ini mau sihir untuk orang Mekah, ya cuma orang Mekah saja yang terkena pengaruh sihir. Orang yang di luar Mekah, enggak. Maka karena, jangan-jangan kita terpengaruh sihir sehingga terlihat rembulan terbelah dua. Maka kita tunggu musafir, kafilah, rombongan dagang mereka yang dalam perjalanan pulang. Nanti kita cek apakah pada malam sekian dan sekian mereka menyaksikan rembulan terbelah. Maka datanglah rombongan dagang dan ditanyakan pada rombongan dagang ini, apakah kalian di tengah jalan kemarin tanggal sekian sekian kalian melihat rembulan terbelah? Mereka mengatakan iya. Maka itu bukti kalau itu bukan pengaruh sihir. Namun memang nyata-nyata terbelah menjadi dua bagian. Wa hadha taghyirun fil aflaq, maka ini adalah perubahan pada benda langit. Maka dia termasuk akbaril ayat, bukti yang sangat nyata. Akan tapi usulan mereka, perkataan mereka ini ada cuma ta'annut. Untuk mempersulit diri sendiri. Wa tahaddi itu cuma sekedar kalimat tantangan. Wal ijaz dan usulan yang ingin menampakkan kelemahan. Ingin menunjukkan kalau dia tidak mampu. Walau angzalna malaka lakutil amru, seandainya kami turunkan malaikat, aila kudia sya'nu ula'ika, ini saya akan diputuskanlah perihal mereka-mereka, yaitu bi'ihlakim, Allah akan habisi mereka semua. Thumma la yungdarun, artinya thumma la yuhmalun. Mereka kemudian tidak akan diberi tambahan waktu lagi. bahkan mereka disegerakan untuk mendapatkan hukuman wal iyadzu billah. Ya, ini artinya seandainya kami turunkan malaikat, niscaya lantah al-amru. Selesai sudah urusan dengan turunnya hukuman pada mereka. Karena telah menjadi sunnatullah pada umat-umat terdahulu. Jika mereka mengusulkan satu ayat tertentu dan diberilah apa yang mereka permintaan tertentu yang mereka ajukan, alat itulah buah yang mereka mengajukannya. Kemudian mereka ngotot tidak mau beriman, ukhidu bil iqam, maka mereka dihukum biduni imhal tanpa ada tambahan waktu. Nah, sedangkan orang-orang Quraisy tidaklah mendapatkan hukuman setelah Allah turunkan tanda kekuasaan, bukti kebenaran kenabian berupa terbelahnya rembulan. Karena Quraisy tidaklah meminta tanda ini, bukti ini secara khusus. Cuma mereka mengatakan, wahai Muhammad, tunjukkan kepada kami satu bukti. Maka kemudian Nabi pun perlihatkan kepada mereka terbelahnya rembulan. Demikian penjelasan para ulama. Adapun jika orang-orang yang mendustakan Rasul itu mengusulkan kepada para Rasulnya satu tanda tertentu, satu bukti kebenaran tertentu, kemudian datanglah bukti tersebut dan tidak beriman, nazala bihimul adab, maka adab pasti akan menimpa mereka. Walau ja'alnahu malakan, dan seandainya kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, la ja'alnahu rajulan, niscaya kami akan jadikan dia sosok manusia. Hatta law firdo, artinya seandainya kita andaikan, biasanya kami jadikan Rasul tersebut adalah malaikat, maka tidak boleh tidak kami jadikan Rasul itu dalam sosok manusia. Karena al-malak, malaikat dalam bentuk ciptaan aslinya itu layatalaham, tidaklah cocok ma'al basar dengan manusia. Dan orang itu akan bisa enak ngobrol, enak bertanya kalau ada kecocokan. Kalau tidak ada kecocokan, perbedaan tabiat, perbedaan ini dan yang ini dan itu, maka tentu tidak ada kenyamanan. Nah, ini akan berdampak segan untuk bertanya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya, kullau kana fil ardi malaikata yamsuna mutmainina, katakanlah seandainya penduduk bumi itu adalah malaikat yang mereka berjalan di muka bumi dan hidup tenang di muka bumi, niscaya Rasul yang akan kami turunkan pada mereka dari langit juga seorang malaikat, karena sejenis. Kalau penduduk bumi itu malaikat, nanti utusan Allah malaikat. Penduduk bumi manusia, maka utusannya manusia. Bukan jin. Nanti enggak kelihatan, kan susah. Mau pengen bertanya pada Rasul, ah ini Rasul ada apa tidak? Enggak tahu. Lakin laisa fil ardi, akan tapi realitanya tidak ada di muka bumi kecuali manusia. Maka tidak mungkin Allah kirimkan malaikat sebagai utusan. Dia nadzalika la yunasib, karena itu tidak cocok, tidak selaras. Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula, seandainya kami jadikan Rasul itu malaikat saja, kami kirimkan malaikat saja sebagai Rasul, niscaya kami akan jadikan dia dalam sosok manusia. Nah, kalau sosoknya sosok manusia, maka pada saat itu tetap saja timbul masalah. Oleh karena itu Allah katakan, walalabasna alaihim ma yalbisun, niscaya mereka pun akan mengalami kerancuan sebagaimana mereka mengalami kerancuan. Artinya khalatna alaihimul amra, kami campur adukkan duduk perkara sebenarnya bagi mereka sehingga mereka bingung sebagaimana mereka pun telah bingung dengan dirinya sendiri. Kemudian kandungan ayat yang pertama, ta'anutul mukadzibin li rusul. Ya, orang-orang yang mendustakan Rasul itu mereka suka ta'anut, mempersulit diri. Dan mereka minta ini dan itu padahal bukti kenabian ini dan itu sudah ada, akan tapi mereka itu minta ini dan itu karena ta'annud. Bukan karena mereka mencari kebenaran dan hidayah, namun karena mereka mempersulit saja. Kemudian yang kedua, sebenarnya orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani adanya malaikat. Sehingga mereka mengatakan laula unzila alaihi malak. Seandainya diturunkan malaikat padanya. Dan perlu diketahui bahasanya orang musyrik Arab, orang musyrik jahiliyah meyakini bahasanya malaikat. Mereka mengimani adanya malaikat, namun malaikat dalam keyakinan mereka adalah berjenis kelamin perempuan. Sebagaimana akidahnya orang-orang barat, orang-orang Eropa, maka angel itu perempuan, ya. Malaikat itu perempuan. Maka itu akidah musyrik jahiliyah. Dan mereka yakini bahasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Mereka enggak suka anak perempuan, mereka pengennya anak laki-laki. Anak perempuan mereka kasihkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan di surat An-Najm, Allah katakan Allahumma dzakaru walahul unsa. Apakah untuk mereka anak laki-laki yang untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Jika demikian maka itu pembagian yang tidak adil. Yang jelek-jelek yang enggak disukai kasihkan Allah. Yang disukai untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahasanya malaikat itu tinggalnya di langit. Dan bahasanya langit adalah tempat tinggal malaikat dan tempat hunian mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan seyogyanya diturunkan. Kemudian dan yang lain turun dari atas ke bawah. Kemudian yang keempat, bahasanya malaikat adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Idza nazala, jika dia turun membantu manusia. Karena mereka orang musyrik mengakui bahasanya malaikat adalah ayat yang menunjukkan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka orang-orang yang keras kepala ini semisal dengan keras kepala mereka. Dan Allah ingatkan mereka, Allah takut-takuti mereka dengan gara-gara usulan yang mereka ajukan. Allah katakan walau anzalna malakan lakutiyal amr. Seandainya betul kami turunkan malaikat, ini saya selesai urusan. Kemudian senyap orang-orang yang mendustakan para rasul, jika mereka mengusulkan satu ayat tertentu kemudian mereka tidak mengimaninya, maka hukuman akan disegerakan kepada mereka. Kemudian poin berikutnya, sebenarnya Allah Ta'ala seandainya Allah berkehendak untuk menurunkan malaikat, niscaya tidaklah Allah turunkan malaikat dalam bentuk rupanya yang asli. Namun Allah akan jadikan sosoknya adalah sosok manusia supaya selaras antara utusan dan orang yang diutus. Kemudian yang kedelapan, satu hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mengutus para rasul dari kalangan manusia. Hikmahnya adalah min ajli rukun ilaihim, supaya orang itu bisa punya kecenderungan, kecocokan, keterpautan dengannya. Wakobulan tidak punya sifat menolak terlebih dahulu, sudah tidak punya sifat resistan terlebih dahulu, namun bisa welcome, bisa menerima rasul tadi karena sama-sama manusia. Bahkan perlu diketahui bahasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan, mengangkat semua rasul min awsatil aqwam, adalah dari orang-orang pilihan di kaum tersebut. Wa ashab, dan orang-orang elit yang punya kedudukan di kaum tersebut. Tidak ada rasul yang dari orang pinggiran, orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, tidak ada. Semua rasul itu diambilkan dari orang elit, orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati, bapak, kakeknya, orang yang terpandang, orang yang punya reputasi, orang yang punya nama baik, keluarga terhormat. Semua rasul berasal dari keluarga terhormat. Apa hikmahnya? Wa afadil, dan orang-orang istimewa. Dipilih dari orang istimewa di di kaum tersebut pintar, punya nasab yang bagus, punya keluarganya dan dia reputasinya juga bagus. Di antara hikmahnya adalah supaya mereka para rasul bisa yahtamu bihim, mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari keluarganya. Maka ini sisi sisi pengamanan dengan usaha-usaha lahiriah. Ya, maka Allah tidak dan sembarangan angkat jadi orang yang yang teranggap hina, rendah, sampah masyarakat. Kalau Allah kirim semacam itu secara secara teori, ini jadi bahan bulan-bulanan. Habis mereka. Namun para rasul diangkat dari orang-orang terhormat, keluarga terhormat di satu kaum. Supaya ketika mereka mau melakukan tindakan-tindakan, mereka menimbang. Mereka tidak berani menimbang siapa keluarganya. Walayadur dan tidaklah masalah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk para rasul orang-orang yang bisa melindungi rasul ini dari gangguan kaumnya. Wa idullu lidzalika, dan di antara dalil menunjukkan manfaatnya hal tersebut. Manfaatnya Allah mengutus rasul dari orang keluarga yang terpandang adalah perkataan kaum Nabi Shu'aib kepada Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wasalam, "Walau la rahtuka la rajamnaka." Seandainya bukan karena keluargamu, dah tak rajam kalian. Kami telah bersepakat untuk merajammu. Seandainya bukan karena ingat keluargamu. Siapa keluargamu? Apa kedudukan keluarganya Shu'aib di tengah-tengah kaumnya? Maka ini memiliki dampak positif. Terlindungnya Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wasalam. Mimma yadulu, maka ayat ini dalil menunjukkan anal insan, bahasa seseorang idza kana minal qaum, jika dia termasuk berasal dari keluarga terpandang di kaum tersebut, sarolahu sya'nun kabirun, dia punya kedudukan tinggi di masyarakat, wahai batun, dia punya wibawa. Maka wibawa itu diantara faktor munculnya adalah dari background keluarga. Itu bisa menimbulkan kewibawaan. Wa yadullu li aksi hadza qaulu Lut, dan dalil kebalikan dari ini adalah perkataan Lut alaihi salatu wasalam, yang dia berandai-andai seadanya keluarganya adalah termasuk keluarga yang terpandang di kaumnya. Laula ana libikum quwwah aw awi ila ukmin syadid, seandainya aku punya kekuatan untuk melawan kalian yang mau mengganggu tamu-tamuku, para malaikat yang datang dengan sosok yang ganteng-ganteng. Karena mereka nekat mau masuk ke rumahnya Nabi Lut cuma bisa menghadang, ini tamuku, jangan engkau ganggu mereka. Mereka ngotot. Maka Nabi Lut mengatakan, seandainya aku punya kekuatan untuk ngusir kalian. Aw awi ila uknin syadid, aku bisa berlindung kepada pelindung yang kuat. Itu maksudnya di backup oleh keluarga yang terpandang. Kalau aku berasal dari keluarga yang sangat terpandang, kalian tidak akan berani masuk. Tanpa izinku, kalian nekat mengganggu tamuku, masuk ke dalam rumahku. Seandainya aku berasal dari orang yang sangat terpandang di muka kalian, kalian tidak akan melakukan hal ini. Yani ila qaumin yakununa imadan li, yaitu aku berlindung pada sekelompok orang yang mereka menjadi sandaranku. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, kalau perbedaan antara kondisi Nabi Shu'aib dan Nabi Lut, di mana Nabi Shu'aib dari orang yang wakil yang sangat terpandang, maka mereka orang-orang kafir, orang-orang menolak dakwah beliau, mereka sebenarnya sudah mufakat untuk membunuh Shu'aib, namun itu tidak ada yang menghalangi untuk merealisasikan mufakat ini kecuali karena pertimbangan keluarga besarnya Shu'aib. Ya, mereka meskipun meskipun mereka boleh jadi tidak mengimani Shu'aib, namun keluarga tetap keluarga. Ya, apa-apa ya, itu keluarga saya. Ya, betul dia memang saya enggak cocok dengan ajaannya, tapi ya masalah ini kalau sampai nyentuh badannya, sampai nempelengnya, wah itu urusannya sudah lain. Urusannya sudah lain, sudah berbeda. Lain hanya dengan keluarga Nabi Lut, ya beliau dari keluarga baik, namun posisinya tidak sekuat, background keluarganya tidak sekuat keadaan Shu'aib. Jadi keluarga terpandang, cukup terpandang, namun bukan sangat terpandang. Maka beliau pun mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya. Ketika beliau kedatangan tamu para malaikat dalam rupa-rupa yang ganteng, nah, maka mereka ini memburu laki-laki yang ganteng. Nah, dicegah oleh Lut, mereka pun nekat merangsak masuk dalam rumah, ke rumah Lut. Dan Lut cuma bisa menghadang, namun tidak punya daya. Kemudian poin yang terakhir, bagusnya perdebatan yang diajarkan oleh Al-Quran. Dengan Al-Quran mengatakan seandainya sebagaimana yang kalian yang mereka usulkan, maka tentu yaitu ingin adanya malaikat, lam yakun ala maktarahu, tetap tidak bisa sebagaimana yang mereka usulkan. Artinya lam yakun malakan, tetap bentuk malaikat yang dikirim itu tidaklah dengan sosok malaikat, namun sosok manusia. Karena jika tetap dalam rupa aslinya li adamil munasabah, maka tidak ada keselarasan antara Rasul dan kaum yang Rasul itu diutus padanya. Maka faidha kana rajulan, maka jika malaikat yang diturunkan itu rupanya rupa manusia, adal lapsu, maka kerancuan itu kembali tetap eksis. Tetap kembali ada kerancuan. Dan tetap akan muncul lagi usulan yang mereka usulkan. Bok malaikat, ini sudah malaikat. Oh, kamu enggak percaya. Oleh karena itu Allah katakan wala labasna alaihim ma yalbisun. Maka Al-Quran mengajari kepada kita bagaimanakah dialog atau debat dengan satu debat yang sangat bagus yang membungkam mereka. Usulan mereka ini dibantah, terbungkam. Enggak berkutik. Demikianlah debat yang bagus. Sekali jawab, langsung membungkam. Enggak perlu panjang lebar kata berjawab. Sampai panjang. Cukup ngomong, bantah, telak, klepek-klepek. Nah, itu debat yang bagus. Kalau cuma ini, sampai panjang, enggak habis-habis, enggak selesai-selesai. Ini debat yang kurang ideal. Debat yang diajak oleh Al-Quran sekali jawab mematikan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.